Lukas bindu 10 pitu. Jenari nina Yesus man ajar-ajarna, Laban cilang dabuh kalak kubas dosa arah erbagi-bagi dalan. Tapi andiko cilaka kal siarah ia dalana maka kalak dabuh kubas dosa. Ulin meirakuti batu penggilingan ibas kerahungna, jenari ia mbekkan ia kulawit asangkan kalak sikiti enda ibabaina erdosa. Jagailah dirindu, adi erdosa seninandu, ajarkanlah ia. Jana adirobah ia, alemilah. Bagepe adi ersalah ia pitu kali sadawari nandangi kam. Janah tetap ersalah, reh ia ndahi kam, janah nina. Aku enggorobah, arus maka ia lemi kam ia. Maka nina rasul-rasul eman Tuhan. Pegegehimin kini teken kami. Ngaloi Tuhan. Adilid kini tekendu sengkebuah sabilah kia, banci ikata kendu man batang ara enda, meruahlah kam, suanken bandu ibas lawit. Janah min terpe ikut kena katandu e. Adi sekala ibas kam lid suruh-suruh hena, sangana nenggalan tah pe ermakan biri-biri, mulih kenca ia iju manari, min terkin idilondu ia man. Tentulang, tapi nindu, pesikap nakanku, rebenting kibul kam, janah elai aku. Kenca aku elah, maka banci kam man. Ikata kendukin bujur man suruh-suruh hendu, adi idalan kena kerina kewajipan e. Bagi pekam, adi enggo idalan kendu kerina kewajipan du, nindulah. Kami enda suruh-suruhan sila erguna, kewajipan kami ngenca idalankan kami. Ibas perdalanan Yesus ku Yerusalem, mentas ia arah perbatasan Samaria, ras Galilea. Asum bengket ia kubas sada kuta, reh 10 kalak gadamen jumpai ia. Si 10 kalak enda, tedis idauh-dauh nari. Janah alu megang sora erlebuh ia nina. Oh Yesus, oh Tuhan, kuah mina tendu kami. Kenca idah Yesus kala nina. To laus, sidahkan badan duman imam. I tengah dalan, enggo malam penakit kala endandai. Sekala ibas si 10 kala kenca idahna maka enggo mejelis kulana, mulihkan ia, ipujina dibata, alusora megang. Erjimpuh ia ilebe-lebe Yesus, janah ikata kena bujur. Kalak si mulihkan enda, eme kalak Samaria. Emaka nina Yesus? Mas 10 kalak kin si malam dai, ija siwah kalak nari, engkai maka kalak si lain bangsa enda ngenca, mulihkan ngatakan bujur mandi bata. Jenari nina Yesus manbana. Kekeken, to mulihkan. Kini tekendu enggur bahan cakam malam. Piga-piga kalak parisi, nungkun man Yesus, kernandigan kin rehna kerajaan di bata Erjabab Yesus. Kini rajaan di bata, labu reh alu tanda-tanda si banci iidah manusia. Maka labu beluh kalak ngata kenca, endakap, mari nehen kujenda, entah pe, adah ijah kap ia. Sabab kini rajaan di bata enggo kap ibas kam. Jenari nina man ajar-ajarna. Reh mepagi paksana, maka mesikel kam ngidah sadawari ibas wari-wari anak manusia si isuruh di bata, tapi laban ci idahndu. Ikatakan kalak mepagi man bandu, nehenlah ijenda kap ia, entah ijah kap ia, tapi ola kam kujeng nehenca. Sabab kerehen anak manusia persuruhan di bata ibas warina, bali kap ras kilap si erbinar ilangit ngencer itampuk nanari seh-seh kutampuk nasi deban. Tapi ope dengar reh warinae, laban cilang maka inanamina lebe melala kini seran dengan itulah bangsa si genduari enda ia. Pagi sangan nuah nai, bagaima pe pagi kerna kerehen anak manusia persuruhan di batae. Kerina kalak, man, minem, serh, bagepe empo, seh warina nuah bengket kubas perahuna. Jenari reh banjir simbelin, janah kerina kalak mate gedap. Bagaima pe tupung pak salut, kerina kalak man, minem, rebinaga, nukur, nuan-nuan, bagai pe majakkan rumah. Tapi ibas warina lut nadingken Sodom, ibu susur di bata meudan api ras kertah ilangit nari, sir bahan sajel masin terem mate. Bagaima pe pagi jadi ibas warina, anak manusia persuruhan di batan cidahkan dirina. Ise pagi pak sasie kundul-kundul pekesahkan idarat, olah naia bengket kurumah muat erta-ertana. Bagi pekalak si ijuma, olah naia mulihkan kurumah ngelegi erta-ertana. ingatlah negara Lut. Ise sim pertahankan kegeluhna, ia kebenen geluhna si tuhu-tuhu. Tapi kalak si kebenen geluhna, si tuhuna ia enggo mempertahankan kegeluhna si tuhu-tuhu. Kukatakan peman bandu, ibas berengi siye pagi, lid dua kalak medem ibas sada ingan medem, sekalak ibuat, sekalak nari itadingken. Dua kalak diberu sanganutu, sekalak ibaba, sekalak nari itadingken. Dua kalak dilaki si ijuma, sekalak ibaba, sekalak nari itadingken. Maka nungkun ajar-ajar man Yesus, Nina. Ija pagi jadi Tuhan. Herjabab Yesus. Ija lid bangke, ije pulung perik-perik siman bangke.